Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Fa ikhwani fitin, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan lagi kajian dan pembahasan kita terhadap An-Nibras karya Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala wa ra'ah. Di mana pada pembahasan yang lalu dan terakhir kita telah bahas, kita masuk pada halaman yang ke-27. Kita masuk pada perkataan beliau, fasyahidu, maka syahid. Dari pembahasan yang lalu, annal abda idha hamma bisayyati walam ya'malha tarakaha kama fil hadith min jarra'i, ya'ni min ajli khawfan wa haya'an minni, hadza tuktabu lahu hasanah. Bahasanya seorang hamba apabila sudah berkeinginan kuat untuk melakukan suatu kejelekan, kemaksiatan, suatu kemaksiatan, walam ya'malha, akan tetapi tidak dia lakukan, tidak jadi dia lakukan hal tersebut, tarakaha, dan justru dia tinggalkan, kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, min jarra'i, ya'ani min ajli, sebagaimana di dalam hadis, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan suatu amalan, kemaksiatan, dikarenakan khaufan min Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya ini dosa, ini tidak boleh. Maka barakallahu fikum, sebagaimana telah kita paparkan pada pertemuan yang sebelumnya, tidak semua kemaksiatan yang ditinggalkan seseorang itu mendapatkan pahala, tidak semuanya. Karena barakallahu fikum, keadaan seseorang di dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada itu bermacam-macam. Ada yang memang dia meninggalkan kemaksiatan dalam rangka ibadah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tahu bahwasanya ini haram, tidak diperbolehkan, dilarang di dalam agama, sehingga dia tinggalkan. Maka ini yang mendapatkan pahala, diberikan ajar oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan sesuatu. Bahkan seorang yang hampir-hampir ingin melakukan namun tidak jadi dia lakukan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini diberikan pahala. Keadaan berikutnya, seseorang yang tidak melaksanakan kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, bukan dikarenakan min ajlillah, bukan dikarenakan tahu ini haram, akan tetapi dikarenakan kebiasaan, atau barakallahu fikum, dikarenakan adat sekitarnya memang seperti itu. Misal di lingkungannya itu barakallahu fikum terkenal dengan lingkungan anti asap rokok, maka masyarakat di sekitar itu tidak suka dengan yang namanya merokok. Bukan dikarenakan meyakini bahwasanya itu haram, itu membuang harta, itu merusak kesehatan, sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Angkat tapi memang dikarenakan barakallahu fikum, lingkungan tersebut menetapkan hal tersebut. Merokok itu merusak tubuh, sekedar dikarenakan ingin sehat saja. Bukan dikarenakan ibadah, bukan dikarenakan barakallahu fikum khaufan minallah, bukan dikarenakan seseorang itu tahu ini haram, haram, sehingga dia tinggalkan, enggak. Cuma semata-mata dia tinggalkan karena itu memang merusak badan, dia yakin merusak badan, membuang uang, cuma sia-sia saja. Makanya seperti ini, walaupun dia meninggalkan kemaksiatan, tidak melakukannya, akan tetapi tidak diberikan pahala. Tidak diberikan pahala karena dia meninggalkan kemaksiatan bukan karena rangka ibadah, bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala meniatkan hal tersebut karena barakallahu fikum ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar terjaga dari dosa-dosa. Ini juga tidak mendapatkan pahala. Semisal orang-orang yang berhenti minum khamr, minuman-minuman yang keras. Yang dulunya misal barakallahu fikum dia pemabuk berat. Namun ketika suatu kejadian dia terkena penyakit kronis, qadarullah walhamdulillah ternyata dia disembuhkan. Akan tetapi setelah itu dia sadar, ternyata minuman-minuman keras itu cuma merusak diri, membawa penyakit, membuang uang. Kemudian dia tinggalkan, dia berhenti total dari minuman-minuman keras. Dia meninggalkan kemaksiatan, dia tinggalkan hal tersebut. Tetapi niat yang dia lakukan bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka barakallahu fikum, karena khamar itu haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tetapi semata-mata karena dia melihat sisi kesehatan saja. Bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ini barakallahu fikum sama juga tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keadaan yang lain, seorang yang meninggalkan kemaksiatan, tidak melakukan suatu barakallahu fikum kemaksiatan, bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dikarenakan ketidakmampuannya untuk melaksanakan hal tersebut. Dia tidak bisa melakukan perkara tersebut. Sebenarnya dia pengin. Sebenarnya ada keinginan. Kalau ada kesempatan, dia pasti akan melakukan hal tersebut. Segala macam upaya akan dia laksanakan. Tetapi dikarenakan kondisi tidak memungkinkan, banyak orang, atau takut dengan misal orang tua, maka dia tidak berbuat maksiat. Seperti itu barakallahu fikum, bukan sesuatu yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya bukan karena Allah. Malah justru barakallahu fikum, orang-orang seperti ini, tipe-tipe yang terakhir ini, yang meninggalkan kemaksiatan bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi memang kesempatan tidak memungkinkan. Dia belum diberikan kesempatan untuk bisa melakukannya. Malah justru dosanya sama seperti orang yang bisa melakukannya. Wad dalil, dalilnya seperti sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza iltaqa al-muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul finnar." Apabila dua bertemu, bertemu dua seorang muslim dengan pedang mereka hendak saling membunuh, maka kata Rasulullah SAW, al-qatil wa maqtul finnar, semuanya masuk neraka, baik yang terbunuhkah ataupun barakallahu fikum yang membunuh. Maka as-sahabah yata'ajjabun, terheran-heran. Hadza sya'nul qatil, fama balul maqtul, kalau yang masuk neraka itu yang terbunuh, ya, tapi kenapa yang dibunuh itu juga mendapatkan dosa, masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, kana harisan ala qatli akhi, karena dia itu bersemangat, sudah berniat kuat untuk membunuh saudaranya. Tetapi ternyata qadarullah, dia keduluan untuk terbunuh. Maka diambil dari hadis ini sebuah faedah, seorang yang melakukan atau meninggalkan kemaksiatan tidak terjatuh di dalamnya, bukan dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata keadaan, kesempatan tidak mendukung. Maka dosanya sama. Dia sama-sama mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya. Dikarenakan kesempatan saja dia tidak memungkinkan untuk melaksanakan hal tersebut. Kalbunya sudah jelek. toh misal ada kesempatan pada dirinya, dia pasti akan melakukannya. Makanya seperti ini, barakallahu fikum, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan suatu perbuatan dosa, akan tapi dikarenakan kesempatannya tidak memungkinkan untuk dia melakukan, maka ini tetap dosa. Tetap dosa. Maka tidak setiap orang meninggalkan kemaksiatan, tidak terjatuh dalam kemaksiatan itu semua diberikan pahala, enggak. Hanya orang-orang yang sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam minjarai. Orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan, suatu dosa dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala niat ibadah memang. Tahu ini haram, tahu ini tidak boleh. Makanya seperti ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, khaufan wa haya'an minni, dikarenakan rasa takut, rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal tersebut, tidak jadi dilakukan kemaksiatan tersebut karena malu. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, malu mengingat ternyata dirinya jelek. Masa mau dikotori lagi, kapan menjadi bisa orang soleh? Fahadha tuktabu lahu hasanah, maka orang yang seperti ini ditulis padanya hasanah, diberikan pahala. Idza taraka hadhi sayyi'ah allati haddatsathu nafsuhu biha, apabila dia meninggalkan kejelekan tersebut yang di mana jiwanya itu membisikkannya, nafsu syahwatnya itu membisikkannya, terus dibisikkan oleh syahwatnya, akan tetapi dia tahan, karena kan dia tahu ini jangan, ini dosa, ini haram, ini tidak diperbolehkan. Walaupun bersendirian, walaupun barakallahu fikum kesempatan memungkinkan, tidak ada orang, fasilitas pun memadai, kesempatan pun cocok, tapi dia ingat ini dosa, sudah janganlah, tinggalkan saja, cari yang lain, cari kegiatan yang lain saja. Makanya seperti ini diberikan pahala, tuktab lahu hasanah. Haddatsathu nafsuhu wa syaitanuhu wa huwa, yang di mana kejelekan tersebut dihembuskan, dibisik-bisikkan oleh jiwanya, syaitannya dan hawa nafsunya. Fa aljama nafsahu wa aljama hawa, kemudian barakallahu fikum dia kekang jiwanya, dia tahan. Wa aljama hawa, hawa nafsunya juga seperti itu, dia tahan. Jangan. Ini jelek ini. Wa kabaha syaitanahu, begitu pula syaitan yang membisikkan pada dirinya kejelekan tersebut, mumpung ada kesempatan, mumpung orang tua enggak ada. Mumpung enggak ada yang lihat. Tapi dia tahan. Bahkan dia coba lari dari perkara tersebut. Wa akhza, hada amalun tayyib, maka yang seperti ini amalan yang sangat bagus sekali. Wa mawqifun nabi, sangat mulia. Mawqifun jamil, sangat indah. Yashkuruhullahu alaihi wa yaktubuhu lahu hasanah, Allah Subhanahu wa taala akan bersyukur kepadanya karena dia masih mengingat Allah, dia masih tahu bahwasanya Rabbnya adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengawasi, Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah akan menanyakannya pasti kalau dia melakukannya sehingga dia berhenti. Maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya. Fa in amila hadhi sayyi'ah kutibat 'alaihi sayyi'ah. Namun apabila dia ternyata tetap terjatuh dalam kejelekan tersebut, dosa tersebut, maka kutibat 'alaihi sayyi'ah, maka akan ditulis padanya sayyi'ah, kabirah kanat aw saghirah, baik itu yang besar ataupun yang kecil, tergantung dosa yang dia lakukan. Fahada min adillahi subhanahu wa ta'ala wa fadlihi subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti ini merupakan bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan bentuk fadl, keutamaan, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Barakallahu fikum, dijelaskan oleh ulama'una bahwasanya perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala, takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada seluruh makhluknya itu cuma berkisar ada dua perkara saja. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hal tersebut dikarenakan keadilannya. Ataupun barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir tersebut dikarenakan rasa rahmat, kasih sayang dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, seluruh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala cuma berkisar pada dua perkara ini, sikap adil dari Allah subhanahu wa ta'ala atau dalam bentuk rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang itu Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan min ahli nar, masuk dia ke dalam neraka, termasuk dalam penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala bakar dia dalam ke dalam neraka. Semenjak lahir, bahkan sebelum dia diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala tentukan huwa min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Bukan dikarenakan Allah itu zalim dengan perbuatan ini, dengan ketetapan ini, lah. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya adil. Adil. Itu keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan pelaku maksiat, memasukkan pelaku kekufuran, memasukkan ahlu syirik ke dalam neraka itu karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka sudah diberikan kehendak, mereka bisa berbuat ini, berbuat itu. Bukan seorang yang sama sekali tidak punya keinginan. Masing-masing punya ikhtiar, bisa memilih. Masing-masing diberikan kemampuan untuk melakukan. Dan masing-masing juga dijelaskan. Wahadainahu an-najdain, dan kami telah memberikan hidayah kepada mereka pada dua tempat. Telah menjelaskan pada mereka barakallahu fikum tempat-tempat yang baik dan tempat-tempat yang jelek. Tariq al-haq wa tariq al-huda. Tariq al-haq wa tariq al-huda, begitu pula at-tariq ad-dal, begitu pula barakallahu fikum tempat-tempat kesesatan atau jalan-jalan kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan ini amalan-amalan ini mengantarkan kepada jannah. Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan amalan-amalan ini mengantarkan kepada an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan. Begitu pula masing-masing memiliki keinginan, masing-masing diberikan barakallahu fikum kemampuan untuk melakukannya, dijelaskan. Akan tetapi, maka faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur, silakan beriman ataupun silakan untuk Anda kufur, masing-masing ada konsekuensinya. Maka barakallahu fikum, ketika seseorang itu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala min ahli nar, maka itu sebenarnya adalah merupakan sikap adil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap adil dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia sudah diberikan kesempatan, dia sudah dijelaskan bagaimana agar seseorang itu mendapatkan jannah. Dia juga diberikan kemampuan, tapi tetap dia bersikukuh, bersikeras memilih kepada jalan kesesatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan muamalah pada dirinya sesuai dengan apa yang diamalkan, dan tidak berbuat zalim sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula barakallahu fikum sebaliknya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kepada seseorang bahwasanya huwa min ahlil jannah, dia itu masuk dalam surga, termasuk penghuni-penghuni jannah, maka ini pada hakikatnya bukan dikarenakan seseorang itu berhak mendapatkan hal tersebut. Bukan dikarenakan sikap adil dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia beramal soleh, maka diantara bentuk keadilan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan surga padanya. Tidak. Tetapi hal tersebut dikarenakan sikap rahmat wa fadl min Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Karena barakallahu fikum, amalan saleh yang dilakukan seorang hamba sebesar apapun, segiat apapun yang dikerjakan, sholat malamkah, tahajudkah, tilawatul Qurankah, berjihad fisabilillahkah, itu semua barakallahu fikum apabila dibandingkan dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan di jannah, itu tidak sebanding. Kerja keras yang kita lakukan, amal soleh yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sebagai tiket, sebagai bayaran untuk membayar jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu masih sangat kurang sekali. Begitu barakallahu fikum luasnya jannahnya Allah, begitu nikmatnya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara qalbil bashar. Al-qasr fil jannah, begitu pula istana-istana bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu wa taala siapkan lil mukminin, itu apabila kita merasa amal saleh kita itu sebagai tiket, dalam artian itu sebagai bayaran kita, kita membayar amalan saleh kita, kita membeli jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh kita, itu tidak cukup, tidak cukup. Seandainya saja barakallahu fikum, bahkan kata Syekh Shalal Fauzan, seandainya amalan saleh kita saja barakallahu fikum untuk membayar, untuk membalas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di dunia saja, itu belum cukup. Belum cukup. Maka dari itu barakallahu fikum, jannahnya Allah Subhanahu wa taala, pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi al-mukminun, itu bukan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, tetapi rahmat, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang. Karena enggak sepadan kalau amalan saleh kita dengan jannah, enggak sepadan. Tidak sepadan. Oleh sebab itu barakallahu fikum, jafil hadis, datang dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Allah Subhanahu wa taala adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu dhalim." Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala itu mengazab seluruh penduduk langit dan buminya, yang bertakwakah, yang bermaksiatkah, yang giat beramal solehkah ataupun tidak, barakallahu fikum, yang seumur hidupnya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka la'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin wa huwa ghairu dhalimun lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka, wa huwa ghairu dhalimin lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada mereka. Mengazab saja mereka semua, tetap Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbuat zalim, masih adil. Masih adil. Karena sebesar apapun amalan yang kalian lakukan, itu tidak sepadan dengan jannah. Membayar jannah tidak bisa. Terlalu sedikit perbuatan kita, terlalu sedikit amal soleh kita. Maka ketika kita barakallahu fikum, melihat hadis-hadis yang seperti ini, kita bersyukur. Makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata rahmat Allah itu begitu luas kepada makhluknya. Kita semakin paham, semakin bersyukur. Dan kita tidak merasa sombong dengan amalan kita. Kita telah melakukan ini, itu, telah melakukan ini, itu dari amalan soleh. Kita merasa berhak untuk diberikan pahala. Kita merasa berhak untuk mendapatkan jannah. Tidak. Masih terlalu sedikit. apakah kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jannah karena itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan saleh itu sebagai sebab saja. Sebab untuk bisa masuk dalam jannah, bukan sebagai harga. Bukan sebagai harga atau sebagai bayaran yang bisa untuk membayar jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pula barakallahu fikum Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalikum." Tidak ada satu pun orang di antara kalian yang masuk ke dalam jannah itu dikarenakan amalan kalian. Dengan harga amalan kalian. Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita seperti ini dalam rangka kita barakallahu fikum tidak terlalu sombong, agar kita tidak barakallahu fikum berbangga dengan amalan kita, merasa soleh, merasa bertakwa, merasa berhak untuk mendapatkan karunia kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Saya sudah melakukan ini, kenapa saya seperti ini? Kenapa keadaan saya masih seperti ini? Dia merasa berarti barakallahu fikum ketika seperti itu dia merasa bahwasanya amal solehnya itu berhak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membalasnya. Enggak adil kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membalasnya. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, "Lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi amalihim." Tidak seorang pun dari kita masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan barakallahu fikum dengan bayaran, dengan tiket barakallahu fikum amalan. Kata Syekh Shalal Fauzan, wa innama al-amal sababun faqat. Yang namanya amalan saleh itu sebab saja. Sebab yang dapat mengantarkan kita. Sebab yang dapat mengantarkan kita, bukan harga. Bukan bayaran yang sesuai dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu benar-benar mentadaburi, menghayati hadis-hadis yang semisal seperti ini, itu diantara sebab seorang itu menumbuhkan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Makin bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada al-mu'minun, orang-orang yang mau beriman, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jannah yang padahal barakallahu fikum itu enggak sepadan dengan amalan kita. Amalan kita itu tak ada seberapa bila dibandingkan dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara faedah yang lain, kita menghasung kita semua barakallahu fikum untuk tidak bermalas-malasan dalam ibadah. Masih sangat sedikit sekali. Ternyata kalau dibandingkan dengan jannahnya Allah, balasannya Allah Subhanahu wa taala ini terlalu sedikit. Usahanya terlalu kecil, terlalu gampang. Terlalu gampang kalau mau barakallahu fikum, kalau balasannya itu jannah. Kita melihat ahlu dunia. Siang malam bekerja. Jatuh bangun, banting tulang. Bahkan tak jarang pula lembur. Ambil proyek ini, ambil proyek itu. Bersemangat mereka hanya demi mendapatkan tambahan gaji yang tidak seberapa dari perkara dunia. Hanya barakallahu fikum untuk mendapatkan motor baru. Hanya barakallahu fikum untuk bisa wisata di hari Minggu dengan keluarganya. Perkara remeh, kecil, tapi usaha mereka barakallahu fikum terlalu luar biasa. Lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi al-mukminun, orang-orang yang mau beramal soleh dengan segiat-giatnya dengan jannah terlalu besar. Kenapa kalian lalai? Itu dikarenakan barakallahu fikum kurangnya kita semua melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-Qur'aniyah. Begitu pula barakallahu fikum melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Kalau kita barakallahu fikum benar-benar menghayati satu hadis ini saja, dihayati sepanjang malam, dipelajari, kita membaca barakallahu fikum penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini saja, luar biasa faedahnya. menumbuhkan iman, menumbuhkan rasa syukur benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita barakallahu fikum bersemangat di dalam beramal, karena kalau mau dibandingkan dengan jannah itu terlalu remeh, terlalu sedikit sekali usaha itu yang dilakukan. Seandainya toh dari awal bangun sampai kita tertidur lagi untuk beramal soleh penuh full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak seberapa dengan jannah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Maka tidak ada pikiran yang namanya barakallahu fikum capek beribadah, bosan ngafal Al-Qur'an. Ketika seseorang itu tertancap di dalam dirinya hal-hal yang semisal seperti ini, bosan thalabul ilmi, bosan mondok, kalau benar-benar tertancap pada dirinya yang semisal seperti ini, al-imanu bil yaumil akhir, bagaimana gambaran jannah, bagaimana gambaran an-nar, bagaimana bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ternyata jannah itu suatu yang sangat besar, sangat mulia, dan Allah Subhanahu wa taala berikan secara cuma-cuma. Dalam artian barakallahu fikum, cuma-cuma ini apabila mau dibandingkan dengan amalan saleh itu tidak seberapa. Amalan saleh hanya sebab saja. Kalau mau dibayar tidak bisa. Bukan sesuatu yang dibayar dengan amalan saleh. Terlalu sedikit. Bahkan sebagaimana kita jelaskan tadi, kalau mau Allah Subhanahu wa taala mengadab seluruh orang-orang saleh itu tetap Allah Subhanahu wa taala adil. Amalan kita barakallahu fikum, kita kerjakan siang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk mereka diadab semua, tetap adil Allah Subhanahu wa taala. Tetap adil. Tidak ada satupun barakallahu fikum di antara kita yang berhak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita mengamalkan sesuatu kemudian kita merasa berhak. Itu merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu murahnya, begitu maha pemurahnya, begitu maha kasih sayangnya, sampai menjadikan amal yang kecil saja dibalas dengan suatu yang luar biasa bentuknya. Kata Syekh, hadza min adillahi subhanahu wa taala wa fadlihi subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan kejelekan maka tidak ditulis kecuali ya kejelekan itu yang dia lakukan. Dan merupakan bentuk fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu tidak melakukan kemaksiatan dikarenakan Allah, Allah berikan pahala. Bukannya tidak diberikan pahala, akan tapi tetap diberikan pahala. Bahkan terkadang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahu asyru amsalih. Maka ini diantara bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin sedikit saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala.